Janginang usin nanggih ting purwa tara purwa purwa iku wiwitar tara tara iku kedaton erosa keningkan kawan tenang wilayah negara Amarta diwongkong daerah Madukara ini kampung Tumaritis desa Kenal Gorono Wasmar Badranaya Pawongan Ajimah Warisan Timoyang Sabri Ngumpul Sapal Putra Garwa Sawang Sempal Ingkapi Guyon Satengah Pade Dening asih seguir. Adianta para o teman padepokan Tumaritis Lurah Semar Kuda Pawana Sawriyo Mungkul Sapa Putra Garwa Gunirani pun mengkaten pengamika yeah. Aduh ayana amui anak bapak anu gede anreti kuja oge mak waktu ayeuna keur aya kabeneran tos balik ngiderkeun dagangan-dagangan. Bapa nu kasida bungahna anu taya papadana. Keur mah waktuna kalodo ka tamah-tamah. Angin ngahiligir. Nebak kana awak ucuk najan panas poe ereng-erengan. Dekara sapa nas guna waktu ayuna hujan hujan. Amuing amuing amuing. Nyaha. Ma. Kadieu ka hareup mah. Teu pinodamel. Kakang Semar tadi ya kaharep bari nyepah kana dieu ya cenah kenya udah lamalin teh nya unyuk sumanga kaula dari sugira ge nyangakeun semah pangabekti poh unyuk Kakang Semar nuhun mak nuhun mak nya bet asa jadi jelema kami teh kali aja kaharep anu gede anu leutik cu Astra jingga Beji Naon sendiri Asa disyaur kuratu Kumaha kan Asa bapak kana Kumaha kan Cepot Kadi syakunyi Aduh mana Ya Mana nama Hei Ayo dicalukan ku mak-mak Nih mak Kepada batinnya Percaya. Hah? Ya. Nah. Tadi jangan nu gede anu leutik cu. Aduh. Kaulan nun ibu. Aduh. Ah. Wah, malah siang. Maka ku atuh ibu. Dari gendang ku istri mah mesra. Ibuku tersayang. Penggalih ananda sangat mesra. Nginoh nak benau-benau. Jok itu. Ulah sok kerejang. Pokoknya apa? Ya, namun cek kebobadotan. Ulah hereuy, ulah hereuy, ulah hereuy, ulah hereuy. tadi ya ucu anu gede anu letih kaharit yang ngaturkan semah pangabaktus tapi hatur payukan jeng rama Hag syukur ucu syukur kama oge tekakan tu diterima jang tawalah abdi lah tadi ya kaharit jang sawios pidia sakit Bang Barung kena angin mati is beres dinya mangarepkeun Barung sang penyedah tadi ya kaharep aya badamikeun dewek cu cumu ngaturkeun semah baktos abdi ka pihatur bapa sareng emak diterima kukula nuhun jang nuhun jang eta mah si sinarieun parantos mulih wayah kieu katanya anak di dagangan mulih heula kejang kaburu bea kaya anak maten dicalukan ku bapa mane jiga na dagang dengan ukur sabalikan dina poe ieu sono kumaha situasi na ayeuna gorengan kasreng perkedel nyaha masih kena digaraleuhan ku urang-urang pabrik ku karyawan-karyawan lumayan kulan lumayan nuhune dengan nama soal pahamnya nama ta nyak itu udah rapekan mama marah rapekan gitu ayah naun ya ke bapak teh ih ayah kepentingan deh ke cu tiap-tiap bapaknya lukan jika nu dinas dia make budi merahmai itu akan mengadakan instruksi-instruksi kepada yang dihubungkan dengan sesuai pokoknya sebagaimana keun sacara na yes. Boh sacara keun manehanna nu kitu teh ieu teh cu dewek teh karek jauh ti kota sumuhun nampi tugas ti Gusti Pangawalan Dipati cu bapak ilalain anu gede anu leutik kudu nepikeun katatangga ka masyarakat anu jauh anu deket ngeunaan ngarengsekeun nangtukeun nasib warga winangun keur ngahontal kalaharjaan nagara sumuh sumuh lajeng tah ayeuna nagara regepkeun ku ilaing bisi salah nyaritakeun namatsu teu kurang jeung teu leuwih dina waktu ayeuna teh di kampung urang khusus umumna di mana-mana kudu ngabasmi tilu buta anu mangsak kiwari ngagalak sak ka saban-saban tempat di masyarakat woi buta naon buta teh buta naon ieu bapa teh ih ai buta teh poek ai poek teh ngayap ai ngayap teh eueuh ka nyaho ucu ku katingaleunana pengetahuan sapertina bae tilu buta teh kieu tilu poekeun tilu kabodohan ya kudu dibasmi ku perantaraan tuntunan didikan sebagian gede ti papayung-papayung desa buta ngau buta wereng ish lain hiji buta huruf buta aksara taye teh kajian tengges kolot mudah inung ilaing perlu kurang kuilaing dipupujukkan bahanan buku jeng patlot bapak-bapak lurah nyadiahkan tempat di masing-masing daerah kernangtukan didikan-didikan sangkan rahayat urang bebas tina buta huruf jeng buta aksara eta buta teh kadua buta naon ari kadua buta anu kasebut buta bahasa ulah tepi kapoekeun kana buta bahasa pribadi poko bahasa nasional anu geus sumebar di nagara urang mone bahasa indone maneh kitu tah indone maneh bener Oh, dadek matra nyebut sianya indone maneh we, yang tiba-tiba nyebut Indonesia mah. Saya tapi main mas sopan wae. Ai katilu. Dupi katiluna. Katilu buta pengetahuan dasar. Mode-mode indung ilaing. ulah tepi ka teu bisa nyeun kutang-kutang acan. Ulah tepi ka teu bisa nyeun kabaya pakaian sapopoe bari jeung eta teh pakaian tradisi adat anu tangtu. Jadi ulah ngaralkeun muruhkeun bae. Sarupa kuli cabak rapekan imeut leukeun geten tulaten. Geuningan. Tasa kitu ucu. Ih, ieu teh wajib, cu, wajib. Wajib dilaksanakeun sabab keur kamulyaan kahirupan jeung kahuripan nagara urang. Nih, berapa pikirkeun geus lain? Teh. Nya, kabijakan teh sae bae dugikeun ka masyarakatna masing-masing. Kalihna teh eta itengeunaan ku warga berencana penting. Heeh. Mari dina keluarga berencana teh abi teh kantos ngadeuheusan dokter-dokter sareng mantri-mantri ka klinik anu langkung caketnya eta ka empus kasmas. Empus lah. Ulah diembuskeun deui puskesmas kitu. Kumaha, cu? Ieu. Abi kantos naroskeun ka dokter. Dokter, cik abdi. Dokter teh paurea kana. Saya ini sebagian dari pasien. Mau apa, Sen? Itu sore dokter teh. Sen ni. Aku sarua anak ka dokter jeung pasien. Terus, terus. Saya mau ikut kuliah warga berencana tapi saya akan menyiapkan kalau laki-laki boleh lah kalau ikut kula warga berencana. Sawae. Bicara takieu cara meuleuwih enteng cenah keur laki oge lain awe wae keur nyukseskeun program pemerintah nyaeta dina warga winangun. Oh. Kayana eta dokter make impik-impik cenah. Samemehna bangsa urang. Aya instruksi ti pamarentah kudu asup kana kulawarga berencana bangsa urang geus leuwih ti heula kudu ngalaksanakeun kulawarga berencana. Model-model kieu Pak ye. Cikolot. Ieu padahal kulawarga berencana. Lamun budak perawan, perawin. Teu meunang diuk cinekeng dina parako. Nih. Sok naon eta? Sok taeun, sok eta taeun ucingeun. Naon taeun ucingeun? Ah, geuna tebang geus dituluykeun taeun mah geus. Taeun eta naon? Taeun eta teuing manehanna eta ucingeun. Nya. Nya ucing taeuneun. Ucing taeuneun, taeun ucingeun. Anu hartina mah supaya urang prup kawin teh kitu, urang kali gadis ulah wara-wara buru-buru boga anak. Kadua ulah nginum cidewegan. Tayu pituah kalau teh lolobana lobanu ngarempak padahal eta teh bener itu teh nasional sen ena datang ka dieu tah saya deuk mere keterangan cing kumator kitu cabi pawarnya kasen teh ieu nu leuwih penting cenah naman kudu dilaksanakeun lain bae awewe lalaki ge kudu tah lalaki mah aya nu leuwih enteng kudu make alat. Oh, disebut nate alat tina karetnya eta kondom. Nani kondom. Ha ha. Ya, ieu kudu dipake. Lamun seung urang sacarana, lamun seung sacara urang sacara keur minangkana boh sanajan bari keur urang sacombana teh. Nih. Maca ieu. Jeung sakadang pamajikan. Duh, ulah sakadang bingung. Awe urang coba bari anakan. Ya, ieu kondom pake. Oh. Aye make na kieu? Si, macalana. Teu ieu dokter teh ngacungkeun curug. Acir. Acir. Kitu teh. Eta kondom. Diabuskeun kana curug. Tah kieu sina make na ye pot. Beuleuh. Sen make na kieu. Wis asupkeun na curug. Loh. Tah kieu nya make na ye. Kareu poho. Mangga. Perhatikeun. Balik ka bicara. Papagahkeun ka masyarakat gitu. Sareng kurang berencana keur laki teh gigi. Saya ini turun tanpa ke masyarakat. Baru menang 2 tahun pidana. Terus terus. Geus kayaan tahun-tahun kakarak ngomong ka abdi. Aduh, kumaha teh? Kumaha eta manehna? Memang secara biasa mah ngamupakatan terhadap kepada mamihna pemajikan anak, mayana anak kepala si mi Ayo carana mau deh pituduh ti abdi mana yang nanti eta kondom diabuskan karena curuk. Oh. Ker mani, ker dahar, ker es, ker lahan-lahan eta. Ya, ya curuk weh kan. Mana curuk? Tapi naha mangga sadinya sina anger weh kuring anakan ngadiri dil. Padahal ieu teh lesot, lesot tina curuk sina ieu. Ya. Atuh curuk eta atuh. Tong mah keterangan teu jelas teuing. Atuh salah selain kitu. Anu mata ku abis tanyakeun ni ka dokter. Ceking tor kenapa tidak mati? Aduh. Tatangga sayang teu mental. Tahun-tahun make kondom curukna. Hmm. Beurang peucing teu dilanaan, keur mani, keur dahar, keur kumaha teu dilanaan eta, kondom dina curuk. Aduh. Nah, tetep we anakan mah ngadridil. Wah, pantes we cenah salah. Nah, kumaha? Itu minangka. Ir barat. Ir barat. Jadi carana kitu-kitu-kitu-kitu. Brai kalau bisa dibukakeun secara jelasnya secara keur manehanna. Kitu. Kitu. Heh, nuhun jang, nuhun. Tak kitu pa pangalaman abdi. Ayeuna karing ngalaksanakeun ngeunaan tilu buta teh acu. Ieu teh hiji kawajiban, hak urang keur urang jang urang. Kadengekeun jang wayahna cu, kasaban golodog tepikeun cu. Sumuh kancenah. Sanes abdi mah pa ieu teh aya pisang mun sakedik kumakenten-kentenna. Ih, ya teh naon mun kadieu-kadieu. Sok. Mangga Rayi Prabu. Kapayun linyihna. Asal yos di diwerah ka Arya. Ih, teu sae. Saena mah cucungik silai ngalih ka dieu. Nyali. Aya naon, cu? Aya naon, Jang? Iya, Pak. Bapak langkung paos abi teh hudang gering. Memang bener, 2 bulan abdi kasrang gering panas. Araratul ongkok. Saleser ngagedean abdi. Sana suwete tahun ka tahun, ti minggu ka minggu, panonot, panonot. Aduh, itu saya sekarang banyak itu, gila. Bari sereng kayaan, ninggal bapak sereng ma abdi tetegak, bapak encroh katongo, ma ngelek boboko, make nyiru. Pinuh ku perkedel. Aduh, kedel. Gorengan teri. Tempe, tahu, nyederkeun ka saban golodog. Aya nawarkeun tara angang ti perkedel sajajalan gok ka imah del. Del. Hiji mangsa mah abdi keur ngalenyepan. Ma nawarkeun perkedel ka tatangga. Del, cek abdi teh kurang. Hayu sugang teh udel kitu. Hayu teh barak kedel. Dari tambahan ku kieu del nyong dari itu henteu gek henteu ya heus ulah reuy ulah reuy mun sepuh teh dirasa-rasa abdi dosa lahirna abdi gering tapi batin mah sageur ceurik eta batin suningal bapa katongoh kalebak mamangul pacu pet ka dulur ngan ukur cinukduk ngagugu ka hoream ma nya kitu cacak abdi mun cageur nyatang tu abdi ge bakal icik ibung memperjuangkeun ngurusanan bapa sareng ma anu sakitu pasepuhna. Terus bari sareng kaayaan ieu keueuh ragap daya atuh abdi teh gering teh istuna gencang hayang itu hayang ieu sunda kada aya keur meuleungna. Oh. Ngagasab artos dagangan emak sunda modal atau anu dipilari paleuleuwih ukur saeutik ku cukup dahar ge untung. Bener ya bener taku kituna bari sareng kaayaan sakieu ti geratna ceuk paripaos teh mah dahar sore henteu isu. Ayeuna nganalkeun kadeudeuh ti dunungan memang utami tapi kacukupan angga. Naon margina margi anu ngahuapkeunana seueur bapa ma abdi pun lanceuk sigareng ai gaji digunukeun anu opat tantengan ukur aya sakit tu untung punah hutang oge nya do bisa nya mah kan syukur jang ayeuna abi geus sageur tina gering istuning sagala hayang hayang anu teh hayang ieu teh ngabati ku meta ret nempo ka tatangga meuli kursi anyar yo radio kurunyung titi ret deui ka urang-urang dayeuh turun tina kanaraan dasi ngararamai kacapanon sapatu kelenci nah aiseut abdi boga senal oge meunang mulungan koneng sabeulah beureum sabeulah rajeung ngin senal seurik abdi batin ras saya ingat abdi teh kana janji bapak kapungkur dina waktos ngajak ka abdi milari pidunungane kieu upami telepon nya cing wacu jam anak bapak nunggu deun leutik nu meujeuhna cing rido maneh cing ikhlas maneh sobar tabekal sobar ngaraguan waktu nu lila tabekal ngajalankeun pagaweanana dina raraga urang nyiar pidununganeun anu adil sarta anu bisa ngajalankeun rel kamanusaanana bener terus tuluykeun jang lajeng monyong lajeng